Kumpanan tali paranti titipan tinini aki hapunten ke para ahli sepuh anu jelar istirah abitos kumawani nyumponan tali asli sanes pung koyong kapuji kusada para api tak ujang ayeuna tenang ibu bapa ge senang tomen tak senang enang di dunya malawas umpang cerita bakaulan nyawa Thank you. perantau soleh hiji tawis kedah soleh soleh kai buka rama sing jadi mah jami utama kaya nak tos selamat di syukur kayang agung dimarna kanu kawasa amin ya robbal alamin.